Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kesimpulan pelajaran kita yang telah lewat, kembali kita ulangi agar benar-benar semakin difahami terkait dengan jahalah pada sanad, apabila jahalah itu pada tabaqah sahabat, ya, itu pada sahabat. Maka pertama as-sahabah kulluhum udul, ya, sahabat semuanya adil. Jadi jahalahnya, jahalah as-sahabah la tadur, dari segi jahalahnya sahabat itu tidak merusak hadis, ya. Jadi terkait dengan persyaratan adalah itu tidak masalah. Jahalannya mereka tetap tidak masalah, karena mereka meskipun tidak diketahui siapa sahabat, yang penting itu sahabat, maka mesti memenuhi syarat adab. Tetapi pembahasannya terkait dengan masalah sanad muttasil atau tidak, ya, terbagi dua. Apabila rawi dari sahabat menggunakan sigah sharihah, haddatsani rajulun min ashabi, misalkan, dan semisalnya, maka berarti muttasil. Apabila rawi dari sahabat itu, dia memubahkan sahabat itu mengatakan an rajulun min ashabah, misalkan, dan yang semisalnya, an ana, dan yang semisalnya, yang sigah yang muhtamilah, maka ada khilaf, ada yang mengatakan muttasil dan ada yang mengatakan munqati', ya, yang lebih kuat sebagaimana tarjih Syekh Abdul Bukhari apa munqati', ya, karena banyak realitasnya banyak ditemukan di kalangan tabi'in irsal. Naam. Baik. Jelas ini? Nah, kemudian untuk tabaqah tabi'in dan faman duna tabi'in, dan di bawah tabi'in, jahala mereka tadur, ya, merusak kesahihan hadis, dalam arti tidak memenuhi syarat adalah, kan begitu, ya, ini jelas. Nah, khabar majhul ya la yahtaju bihi selain sahabat. Tamam. Nah, kemudian terkait dengan iktisal atau inqita' sanad, nah, tergantung sigahnya. Baik, jika sigah yang digunakan, ya, jika sigah yang digunakan adalah sigah, adalah sigah sharihah, ya, rawi thiqah, meriwayatkan dari tabi'i, dari seorang majhul dari kalangan tabi'in atau di bawah tabi'in, mengatakan haddatsani rajul, dan itu rajul itu tabaqa tabi'in atau di bawahnya tabi'in, maka karena sigahnya sharihah berarti muttasil. Ya, jelas, ya. Nah, adapun jika menggunakan sigah muhtamilah, maka berarti munqati'. Iya kan? Nah, dari segi itu. Tetapi semuanya tetap tidak terpenuhi syarat adalah, karena dia majhulul dzat. Dari segi tisal dan inqita'nya tergantung, ya, sigahnya. Nah, adapun masalah muamalah terhadap hadis majhul itu, apabila majhul itu dari kalangan tabi'in dan yang lainnya, muamalah dalam arti boleh tidak diriwayatkan. Nah, dalam hal periwayatan, karena, ya, bisa jadi yang riwayat majhul itu apabila ada penguatnya maka bisa naik ke hasan di ghairi, ya, selama itu tidak bertentangan misalkan dengan usul, tidak bertentangan, tidak ada kekakuan lafaz, ya, terkait dengan tabaqah tabi'in seperti yang kita lewati, ya, tidak perlu kita ulangi, maka di sana ada rinciannya, kan, ya, bagaimana perlakuan dalam hal husnudzan dan menerima riwayatnya untuk mendiriwayatkan. Adapun dari segi, ya, pensahihan hadis, maka jelas illatul jahalah ya, ini tidak memenuhi syarat al-adat al-adalah. Nah, illatul jahalah di sini maknanya apa? Bukan berarti dita'an, dicela adalahnya, diponis tidak punya adalah dalam arti dia fasik misalnya, enggak. Tetapi illatul jahalah artinya apa? La yatahakkaku, illat jahalahnya artinya apa? La yatahakkaku ada adalatu, tidak bisa dipastikan adalahnya. Nah, karena tidak diketahui siapa dia. Jelas ya? Baik. Ini yang inti, barakallahu fikum. Kemudian faedah ma'rifatu mubhamatil matn wal istinbat. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syaikh ad-doktor Saud. Kabir. Qala syaikh Dr. Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Faedah ma'rifati mubhamatil matn. Ma'rifatu, okay. Kenapa jadi majrur? Kecuali kalau dibaca sambung ya. Fa'idatu ma'rifati. Nah, mudhaf ilaih kalau. Nah. Fa'idah ma'rifatu mubhamatil matn wal isnadi. Mungkin al-maqsud huna fa'idatu ma'rifati mubhamatil matn wal isnad. Nah, dibaca sambungnya. Ini fa'idatu mudhaf, ma'rifatu mudhaf ilaih. Mungkin ini cetakannya ya. Harusnya fa'idatu ma'rifati mubhamatil matn wal isnad. Fa'idatu ma'rifati mubhamatil matn wal isnad. Amal matn. Maksudnya saya tidak pakai titik dua, tapi fa'idatu ma'rifati mubhamatil matn wal isnad. Baik, yani apa fa'idah? Yani maksudnya fa'idah manfaat mengetahui ya yang dimubhamkan di matan atau di sanad, itu maksudnya. Fa'idah manfaat mengetahui yang dimubhamkan pada matan atau sanad. Apa fa'idahnya kita mengetahui yang mubham itu adalah pula di matan atau di sanad, faedahnya ini yang dibahas. Nah. Amal matnu faqad dzakara al-Hafiz Waliyuddin al-Iraqi fi kitabihi al-Qayyim al-Mustafad min mubhamat al-matn wal-isnad. Fawa'id iddatin. وهي الأول تحقيق الشيء على ما هو عليه. طيب. Adapun di matan kata Syekh, maka Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi dalam kitabnya Al-Mustafad min Mubhamat Al-Matn wal Isnad, ini kan faedah yang dipetik ya, Al-Mustafad faedah yang dipetik min Mubhamat Al-Matn wal Isnad, dari mubhamat ada di matan dan di sanad, yang mengetahui apa yang dimufahamkan itu, ya, faedahnya, fawaidah iddah, ada sejumlah faedah. Wahia, yaitu, al-faedatul ula, nah, al-faedatul ula. Al-faedatul ula, tahqiqu syai'i ala ma huwa alaihi, fa'innan nafsa mutasyawwiqatun ilaihi. Faedah pertama, ya, memastikan sesuatu itu, ya, sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Ya. Menelitinya dan memastikannya ya, sesuai dengan hakikat sebenarnya. Fa inna nafsa mutasyawiqatun ilaih, karena jiwa ini rindu untuk memastikan siapa yang mubham. Gitu. Penasaran kan? Penasaran gitu. Siapa yang mubham? Nah. Baik. Al-faedah al-thaniyah. Al-faedah al-thaniyah. يكون في الحديث منقبة لذلك المبهم فتستفاد بمعرفته فينزل منزلته. Yang kedua, ya, yang mubham itu di hadis dia memiliki manqabah. Nah, jadi ada manqabah yang dimiliki oleh al-mubham tersebut. Manqabah itu artinya kemuliaan. Dia punya kemuliaan, ya. Hanya saja dia dimubhamkan. Jika tidak dipastikan siapa dia, tidak ditampakkan siapa dia, mangkobahnya keutamaannya itu, kemuliaannya itu, keutamaannya tidak tampak. Nah, fatustafadu bima'rifati, maka dipetik faedah dari pengetahuan tentang dia, siapa dia, ya. Fayunazzalu manzilatahu, sehingga dia bisa diposisikan sesuai dengan posisinya yang semestinya. Ya. Dia punya keutamaan, kemuliaan berarti dimuliakan, kan begitu. Nah, salih fadatu salifah fayishtamil al-hadithu ala nisbati fi'lid ghayri munasibin lidhalika al-mubhami fayahsulu min ta'inihi salam fayahsulu min ta'inihi salamatu min jawlani al-dhanni fi ghayrihi min afadil as-sahabati khususan idha kana dhalika min al-munafiqin. Baik, al-fa'idu al-thalith yang ketiga, ayyashtamil al-hadithu ala nisbati fi'lin ghayri munasibin lidhalika al-mubham. Ya, hadith itu mengandung, ya, penisbatan, ya, penisbatan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan mubham tersebut. Yani tidak cocok untuk mubham itu. Baik. Yani fi'il yang tidak pas, fi'il yang tidak baik gitu. Ghair munasib di sini, yani fi'il yang dinisbatkan kepada mubham itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ghair munasib di sini maksudnya apa? Sesuatu yang tidak baik. Fayahsulu min ta'yinihi as-salamatu, maka dihasilkan dengan penentuan siapa mubham itu, dihasilkan dengannya keselamatan, tercapai keselamatan min jawalani dhanni, min jawalani dhanni fi ghairi min afadil sahabat, selamat dari, ya, berputarnya dugaan-dugaan yang tidak baik terhadap selain yang dimaksud di mubham itu dari kalangan afadil sahabah, dari kalangan sahabat-sahabat yang termulia, yang bersih daripada fi'il semacam itu, perbuatan semacam itu. Khususan idza kana dhalika min al-munafiqin, terkhusus apabila itu ternyata dari kalangan kaum munafik. Ternyata yang dimaksud di matan itu adalah seorang munafik. Dan disebutkan di situ hal yang tidak baik disebutkan kepada mubham itu. Nah, ketika ditentukan siapa dia dan diketahui dia munafik, ya. Baik, ataupun selain munafik, tapi yang jelas dengan diketahuinya siapa dia, maka jadi bersih pikiran kita dari menduga-duga bahwa oh ternyata itu pulang dari kalangan sahabat. Nah, dan afadil sahabat bersih dari hal-hal yang seperti itu. Jadi yang sampai ketika tetap mubham, yang sampai pulangnya dimaksud adalah Dan yang sampai yang dimaksud mubham yang dimaksud adalah pula dari kalangan afdhalus sahabat gitu. Padahal afdhalus sahabat bersih dari yang sebut. Bisa dipahami? Nah, jadi jelas. Akhirnya tidak kesana kemari gitu. Ya. Yang mana don kita tidak kesana kemari sampai ya berpikir tentang afdhalus sahabat. Sayyid, al-Rabi' فائدة الرابعة أن يكون ذلك المبهم سائلاً عن حكم سائلاً عن حكم عارض حديثاً أن يكون ذلك المبهم سائلاً عن حكم عارض حديثاً آخر ويستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ إن عرف زمن إسلام ذلك الصحابي وكان قد أخبر عن قصة شاهدها وهو مسلم. طيب. Faedah yang keempat, faedah rabi'ah. Mubham itu di matan bertanya tentang suatu hukum yang arada haditsan akhar, suatu hukum yang menyelisihi hadits lain gitu. Bertanya tentang suatu hukum yang menyelisihi hadits lain. Apa istafadu bi ma'rifati, maka dipetik faedah dengan mengetahui siapa mubham itu. Ya. Hal huwa nasikh, apakah hadis ini nasikh? Hadis terakhir yang menghapus hukum yang ada di hadis lain itu yang berbeda dengannya. Atau mansukh, atau hadis ini yang mansukh? Ya, mansukh oleh hadis lain itu. In 'urifa zamanu islam dzalika sahabi, apabila diketahui waktu masuk Islamnya sahabat tersebut yang dimubhamkan di matan. Wa kana qad akhbara 'an qissatin syahadaha wa huwa muslim, dalam keadaan dia telah meriwayatkan, memberitakan suatu kisah yang dia saksikan dalam keadaan dia muslim. Ya. Dengan diketahuinya sahabat itu, bisa dilihat, oh dia masuk Islamnya kapan nih? Dibandingkan dengan masuk Islamnya, ya keislaman sahabat lain yang meriwayatkan hadis lain yang hukumnya berbeda. Nanti tinggal dilihat. Ketika dua hadis itu tidak bisa dijamak, dipadukan, tidak bisa juga ya dipadukan ya. Tidak bisa dipadukan. Kemudian ternyata didapati bahwa ketika diketahui mubham ini ternyata sahabat fulan. Dilihat ternyata dia lebih akhir keislamannya daripada sahabat yang meriwayatkan hadis lainnya itu yang menyelisihinya. Kemudian ini dianggap sebagai hadis yang terakhir, berarti nasikh. Kalau ternyata ya, ini jika keislamannya belakangan ini ya. Apabila ternyata sahabat yang dimubhamkan tadi, ketika diketahui sahabat itu pula, dan ternyata diketahui dia lebih dulu masuk Islamnya daripada yang sana, ya berarti yang sana yang nasikh, yang ini mansukh. Ketika mubham ini tidak diperjelas, membingungkan. Nah, tidak bisa juga dijamak. Baik, kita tidak bisa menentukan ini nasikh atau mansukh sampai dipastikan dulu siapa. Jelas? Ini faedah-faedahnya apabila dimatan. Nah, jadi bukan lagi pembahasan masalah kesahihan hadis itu, karena ini dimatan. Jelas ya? Baik. Tapi faedah-faedahnya adalah terkait dengan empat perkara yang disebutkan ini. Jelas ya? Amma isnadu fayaqul al-hafidh as-safawi fi fath al-mughith faedah al-bahth anhu زوال الجهالة التي يرد الخبر معها، حيث يكون الإبهام في أصل الإسناد، كأن يقال أخبرني رجل أو شيخ أو فلان أو بعضهم، لأن شرط قبول الخبر كما علم عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف عدالته؟ طيب، أدق لسانا هذا الحافظ السخاوي. Murid Al-Hafiz bin Hajar dalam kitabnya Fathul Mughith. Faedatul Bahthi Anhu, faedah membahas tentang ya, siapa yang mubham itu di sana, zawalul jahalati, hilangnya kemajhulan, ketidakjelasan, allati yuraddul khabaru ma'aha, yang dengannya, ya, yang bersama jahala itu, khabar hadith ditolak. Khabar hadith ditolak. Nah, karena itu adalah illah, ya, tidak memenuhi syarat adalah. Nah, dengan dicari, dipastikan hilang jahala itu, haitu yakunul ibhamu fi asli isnad, manakala ibham itu berada di pokok sanad, di asal sanad. Nah, bukan di matan yani. Dan yakul, seperti dia mengatakan, akhbaroni rajulun, au syekhun, au fulanun, au ba'duhum. Ini semua mubham. Lianna syarta qabulil khabari kama ulima, karena sesungguhnya syarat diterimanya hadith sebenarnya dari kita bersama, adalatu rawihi, keadilan rawinya, wa man ubhima ismuhu la tu'rafu ainu, ya, barang siapa diibhamkan namanya tidak diketahui siapa dia, oleh karena itu disebut majhul ain atau majhul ad-dat. Fa kaifa adalatu, tidak diketahui orangnya siapa dia, maka bagaimana bisa diketahui, ya, keadilannya. Nah, dan sudah antum fahami bersama bahwa pembahasan ini adalah maduna tabaqatis sahah as-sahabah. Maduna tabaqatis sahabah. Adapun tabaqatis sahabah, maka jahalatus sahabah la tadur, karena sahabat kulluhum, karena sahabat kulluhum udulun. Jelas ya? Barakallahu fikum. Wa amma wasailul kashfi, أما وسائل الكشف عن الإبهام فلها مسلكان عند أهل العلم. طيب. أدبٌ وسيلة ميثودي جالور untuk bisa mengungkap kemubhaman yang ada di sana. Ya, ataupun di matan. Maka ada dua metode, ada dua jalur ya, indah jilid. Nah, al-awwal ayyarida musamman fi ba'd ar-riwayat al-ukhra, ayyarida musamman fi ba'd ar-riwayat al-ukhra, mubham itu datang ya pada riwayat-riwayat yang lain dengan disebut di situ namanya. Anyarida musamman, datang dengan disebut namanya fi ba'di riwayat al-ukhra, di sebagian riwayat yang lain. Jadi dikumpulkan semua riwayat itu, ya, jam'ur riwayat namanya. Dikumpulkan semua riwayat yang terkait dengan ini, semua riwayat. Kemudian dilihat di sini mubham-mubham, oh, ada sebagian riwayat disebut namanya. Diketahui lah ternyata yang dibuhabkan di riwayat-riwayat ini adalah fulan. Nah, Al-Maslaku Thani Tansisu Ahli Al-Ilmi min Ahli Siyari wa Nahwihim in ittafaqati turuku ala al-Ibhami. Naam, penegasan langsung dari Ahli Al-Ilm, ya, Ahli Al-Ilm dari kalangan Ahli Sejarah dan yang semisal dengan mereka, ya, menegaskan bahwa yang mubham ini namanya fulan. Ini satu-satunya jalur yang bisa ditempuh. Ini takabati turuku alal ibham, apabila semua jalan-jalan riwayat sepakat membubhamkan. Jalan pertama terkunci, enggak bisa. Jalan pertama terkunci, ya, karena takabati turuku alal ibham. At-turuk maksudnya riwayat. Ya, ini jami'ur riwayat. Nah, takabati alal ibham. Ubhima fi jami'ir riwayat. Dia dimubhamkan pada seluruh jalan riwayat. Dikumpulkan riwayatnya semua, semuanya mubham. Tidak ada sebagian riwayat yang menyebutkan nama. Jadi, metode pertama tidak bisa ditempuh. Metode pertama, apa tadi? Disebutkan namanya di sebagian riwayat. Nah, dari situ bisa diketahui bahwa yang mubham di riwayat lain ini. Tapi apabila semua riwayat, semua jalan riwayat memubhamkan, tidak bisa metode yang pertama kan? Akhirnya kembali ke ahlinya dari kalangan ahlul ilm yang ahli di bidang sirah dan yang semisal dengan mereka yang mengetahuinya. Mereka yang menyebutkan, ya, meneliti dan dengan keahliannya di bidang sejarah mengetahui, oh fulan itu adalah yang mubham itu fulan. Wajah? Bisa dipahami? Baik. Ini dua metodenya. Barakallahu fikum. Aksamul Muhammad. Nu'akhiru hadal bahth ila الدرس القادم بارك الله فيك. نعم سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.